Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma ya Rabbana warzukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Warzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Jauharatul Tauhid. Kita sudah sampai kepada nazam yang ke-134. Wa'mur bi'urfin wajtanib namimah. Wa ghibatan wa khuslatan dhamimah. Wa'mur bi'urfin. Perintahkanlah kepada kebaikan. Kita punya kewajiban untuk mengajak orang kepada kebaikan dan menghentikan orang dari kemungkaran. Di sini oleh Imam atau Syekh Ibrahim Al-Laqani dimasukkan di dalam kitab Jauharatul Tauhidnya adalah dalam irama menyempurnakan apa yang telah beliau sampaikan, yaitu tidak cukup kita meyakini sebuah kebenaran lalu kita mengamalkannya, tidak cukup kita meyakini sebuah kebatilan lalu kita menjauhinya, akan tapi harus kita lanjutkan, kita harus memasuki satu babak baru lagi, yaitu menyebarkan kebenaran yang kita yakini. Sekaligus kita harus punya peran dan kiprah di dalam menghentikan kemungkaran yang akan merusak iman, merusak akidah, dan merusak tatanan masyarakat kita. Sehingga tidak cukup kebenaran itu hanya diyakini oleh seseorang saja. Akan tapi di samping kita meyakini, maka kita harus bisa mengambil peran di dalam menyebarkan kebenaran tersebut. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas semuanya orang yang ingin selamat dan ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan tugasnya ustaz saja, sebab semua orang tahu kebenaran. Hanya perbedaannya adalah seberapa banyak yang kita ketahui dari kebenaran. Dan semua orang tahu kemungkaran, hanya perbedaannya seberapa banyak kemungkaran yang sudah ia ketahui. Tapi semuanya secara umum mengetahui mana itu kebenaran dan mana itu kebatilan. Nah, tugas kita di hadapan kebenaran kita dan tugas kita di hadapan kebatilan yang kita ketahui adalah bukan sekedar kita melaksanakan atau menjalankan kebaikan dan kebenaran yang kita ketahui, atau menjauhi kebatilan yang kita ketahui, akan tapi lebih dari itu, kita harus punya peran. Bagaimana kebenaran yang sudah kita ketahui, tidak sekedar kita yang mengamalkannya, tapi harus kita sampaikan kepada orang lain. Begitu juga, tidak cukup kita menjauhkan diri kita dari zina, atau menjauhkan diri kita dari riba, atau menjauhkan diri kita dari kesyirikan, tidak cukup sampai di situ. Akan tapi kita harus mengambil peran bagaimana menghentikan kesyirikan yang terjadi di kiri kanan kita, dan juga bagaimana kita menghentikan kemungkaran yang ada di kiri kanan kita. Ini termasuk bagian daripada menjaga akidah dan menyebarkan akidah tadi. Tidak cukup kita berakidah yang benar. Sebab begini, proses hancurnya akidah itu kadang tidak serta-merta. Akan tapi juga karena kita merasa sendiri di dalam menjalankan kebenaran sehingga merasa berat. Bagaimana jika seseorang dia menjalankan kebenaran, mempertahankan kebenaran, tapi dia tidak punya kawan. Baginya sangat berat. Dan mungkin juga mengalami perkeseran yang halus tanpa dirasa, tiba-tiba dia sudah keluar dari wilayah keimanan. Karena apa? Yang iman hanya dia saja. Dia punya istri tidak iman, anak tidak beriman, semua yang ada di kiri kanannya jauh daripada keimanan. Maka beratlah bagi dia untuk menjaga keimanan tersebut. Akan tapi jika kita, di rumah kita, sudah marak keimanan, ya, kebaikan sudah dilakukan oleh semuanya, maka begitu mudahnya kita menjaga keyakinan kita, menjaga kebenaran kita, dan begitu juga, karena kita sudah sama-sama mengerti tentang sebuah kebatilan, kemudian kita untuk menjauhkan kebatilan, untuk kita tidak sendiri, maka sangat mudah kita sendiri untuk menahan, menjauhkan diri dari kebatilan. Contohnya aja, dari kemaksiatan. Seseorang mungkin sudah ingin menjauhkan dirinya daripada zina atau minuman keras. Akan tapi ternyata dia tidak pernah menghentikan orang lain yang melakukan kehinaan tersebut. Sehingga apa? Dia melihat anaknya berzina, ibunya berzina, saudarinya berzina, di kiri kanannya berzina. Sangat mudah bagi orang tersebut untuk terjerumus dalam perzinaan suatu ketika nanti. Kenapa? Diliputi oleh orang-orang yang melakukan kehinaan. Kenapa? Karena dia sendiri dan berat. Maka untuk menjaga keimanan tersebut, ambillah bagian untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini, semakin banyak orang menjauhi kemungkaran, semakin mudah diri kita untuk selamat dari kemungkaran tersebut. Semakin banyak orang melakukan kebaikan, semakin mudah kita untuk melakukan kebaikan bersama mereka. Wajtanib namimah, dan jauhilah mengadu domba. Mengadu domba adalah satu sifat yang sangat jelek. Ini adalah kebusukan jiwa, kebusukan hati. Sehingga dia tidak ingin ada kebaikan terjadi pada orang lain. Sehingga sepak terjangnya adalah bagaimana dia membuat orang itu selalu ribut, bermusuhan. Ini termasuk dosa besar. Namimah, mengadu domba. Berkepala dua. Bertemu dengan si A berbicara tentang kejelekan si B, bertemu di B, di B menanamkan kebencian kepada si A. Sehingga si B dan si B pun tanpa mereka rasakan, diam-diam mereka sudah punya kebencian. Saling membenci dan saling memusuhi. Ini bahaya sekali adu domba. Dan kehancuran umat Islam, pertarungan umat Islam adalah karena adu domba. Ada orang yang memasuk di tengah kaum muslimin dan mereka menghancurkan dari dalam. Suami istri pun lihat kalau mudah diadu domba, ditanamkan kebencian oleh orang lain. Ada orang masuk-masuk di tengah-tengah. Ini adalah iblis atau bakundal-bakundalnya iblis ini. Sehingga suami istri yang baik-baik ternyata membisikkan kepada suami agar berprasangka buruk kepada sang istri. Membisikkan sang istri agar berprasangka baik, membisikkan kepada sang suami agar berprasangka buruk kepada sang istri, dan diam-diam iblis pun membisikkan kepada sang istri agar berprasangka buruk kepada sang suami. Apa yang terjadi? Saling memandang dengan pandangan prasangka buruk. Sehingga menjalani hidup pun sudah tidak baik. Itu bisikan setan. Dan bakundal-bakundalnya iblis pun juga sama. Membicarakan sesuatu yang menjadikan orang saling bermusuhan. Ini terjadi pada zaman dahulu juga. Bagaimana kisah korban besar yang terjadi pada umat Islam? Yaitu terjadi pada zaman Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kisah bisa perang Jamal. Ini adalah orang-orang soleh ahli surga semuanya. Mereka berada di medan laga, ribuan puluhan ribu orang meninggal dunia dalam peperangan semalam antara orang soleh dan orang soleh, orang baik dan orang baik, orang Islam dengan orang Islam. Bagaimana kisah perang Jamal? Ini terjadi pada sahabat Nabi. Begitu besarnya pengaruh pengadu domba itu, dan dia di neraka Jahannam, terkutuk, celaka. dikisahkan setelah terbunuhnya Asy-Syahid Sayyidina Uthman ibn Affan. Keluarga Sayyidina Uthman ibn Affan dan mengikut beliau menuntut agar pembunuh Sayyidina Uthman ibn Affan segera ditemukan, segera ditangkap. Sementara saat itu Sayyidina Imam bin Ali adalah seorang pemimpin baru. Tidak mungkin menyelesaikan masalah langsung begitu saja, akan tapi perlu proses. Dan permasalahannya sangat pelik, mulai dari pembunuhan Sayyidina Uthman. Kemudian juga ada pembangkangan dari orang-orang munafikin. Maka di saat seperti itu ada keterlambatan dari Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Sayyidina Uthman ibn Affan. Kemudian pengikut-pengikut Sayyidina Uthman ibn Affan itu kemudian bergabung dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bertemu dengan Siti Aisyah, kemudian Siti Aisyah dan yang lainnya dari para sahabat Nabi datang dan diikuti oleh pasukan kepada Sayyidina Imam bin Ali bin Abi Thalib. Tujuannya adalah bukan untuk perang. Tujuannya adalah agar menegakkan kebenaran. Bukan Sayyidina Imam Ali tidak menegakkan kebenaran, akan tapi sebagai seorang pemimpin yang harus menjaga ketentraman rakyatnya, beliau berpikir sampai nunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bertemulah pasukannya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha yang Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin tertinggi waktu itu mempersiapkan jangan-jangan terjadi apa-apa. Maka Sayyidina Imam Ali pun juga mempersiapkan pasukan bukan untuk memerangi pasukannya Siti Aisyah, akan tapi untuk menjaga barangkali terjadi apa-apa, maka sebagai pemimpin harus mempersiapkan segala sesuatunya. Disiapkanlah dua pasukan, disiapkanlah pasukan saya Imam Ali bin Abi Thalib. Dan Siti Aisyah pun membawa pasukan yang amat besar. Dua pasukan besar bertemu. Kemudian wakil daripada Siti Aisyah bertemu dengan wakil di Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Bertemu. Ternyata setelah bertemu, indah. Karena apa? Kami datang bukan untuk berperang, kata wakilnya Siti Aisyah. Kata Sayyidina Imam bin Ali, lalu apa yang kau inginkan? Kami hanya menginginkan bahwa pembunuh Sayyidina Uthman harus segera ditemukan. Dijawab oleh wakil daripada pasukannya Imam Ali bin Abi Thalib, baik, kami akan segera laksanakan dan kami akan segera sampaikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Baik, dan semuanya adalah datang tidak ingin berperang. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib mengeluarkan pasukan bukan untuk merangi pasukannya Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah membawa pasukan pun bukan untuk memerangi pasukan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian, karena mereka sudah pada tahu maksudnya bukan untuk berperang, akan tapi untuk menuntut, untuk mencari pembunuh. Nah, di saat seperti ini, maka setelah terjadi kesepakatan damai dan memang tujuannya bukan untuk berperang, maka dua pasukan ini yang semula di saat melihat pasukan besar, pasukan Imam Ali melihat pasukan Siti Aisyah besar, pasukan Siti Aisyah melihat pasukan Sayyidina Ali besar, mereka sudah khawatir. Dan mereka tahu ini kaum muslimin semuanya, tidak boleh berperang. Tapi semuanya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pasukan yang ada di depan sana. Semua juga begitu. Pasukan Imam Ali belum tahu apa yang diinginkan oleh pasukan Siti Aisyah, pasukan Siti Aisyah belum tahu apa yang diinginkan oleh pasukan Sayyidina Ali. Di pikiran mereka adalah kekhawatiran akan terjadinya peperangan. Dan setelah terjadi diskusi manis antara dua wakil dari pasukan Imam Ali dan pasukan Siti Aisyah, malam itu mereka menginap dengan indah sekali. Karena hati mereka sudah tentram, tenang bahwa mereka tidak akan berperang. Dan malam itu mereka tidur dengan nyenyaknya. Akan tapi menjelang subuh, apa yang terjadi? Abdullah bin Sabah. Ada sekelompok orang yang mereka adalah orang-orang munafik, mengaku Islam. Termasuk di antaranya adalah rombongan pembunuh Sayyidina Uthman bin Affan. Mereka mengerti kalau seandainya ada perdamaian antara pasukannya Sayyidina Ali dan pasukannya Siti Aisyah, pasti esok hari pembunuh Sayyidina Uthman akan terungkap. maka mereka tidak mau diam. Mereka tidak mau diam sehingga mereka mendatangkan pasukan besar. Pasukan besar diturunkan untuk mengadu domba dua kelompok besar Imam Ali dan kelompok besar Siti Aisyah. Sehingga pasukan orang-orang ini masuk di tengah-tengah antara pasukannya Sayyidina Ali dan pasukannya Siti Aisyah dan dibelah jadi dua. Yang satu menyerang pasukannya Sayyidina Ali, yang sekelompok lagi menyerang pasukannya Siti Aisyah. Di saat orang lagi tidur nyenyak, dikagetkan dengan serangan, apa yang ada di pikiran mereka? Bahwasanya pasukan Sayyidina Ali mengatakan pasukannya Siti Aisyah telah berkhianat. Pasukan Siti Aisyah pun mengatakan pasukan Sayyidina Ali juga berkhianat. Mereka bangun dan mengangkat pedang mereka dan terjadilah peperangan sampai terjadi puluhan ribu meninggal dunia. Gara-gara pengadu domba. Dan mereka mati syahid semuanya. Jadi karena orang di tengah-tengahnya ini. Dan ini orang mengadu domba sampai hari ini pengikutnya. Abdullah bin Sabah dan bagundal-bagundalnya iblis. Jadi Sayyidina, pasukannya Sayyidina Imam Ali bukan memerangi Siti Aisyah karena Siti Aisyah, bukan. Karena menduga di malam itu saja terjadi peperangan yang dahsyat. Lihat, begitu bahaya yang mengadu domba. Terjadi pembantaian puluhan ribu orang meninggal di malam itu. Sampai Siti Aisyah mengatakan, sampai Sayyidina Ali berkata, kejadian ini sungguh menyakitkan hati. Bahkan Sayyidina Ali berkata, aku sangat senang jika seandainya kejadian ini terjadi dan aku belum terlahir. Enggak menyaksikan kejadian ini. Begitu pedihnya bagaimana sahabat-sahabat mulia baginda Nabi SAW meninggal. Saling bantai di sini karena pengadu domba. Karena pengadu domba. Maka dari itu begitu bahayanya mengadu domba. Maka dari itu waspadalah dengan pengadu domba. Makanya ada orang itu mengadu domba. Pernah dalam sebuah perkumpulan kecil, ada kelompok wanita dan jumlahnya pun tidak banyak. Hanya berapa belas saja. Ternyata tidak pernah akur. Ada grup-grupan sana, grup sini, grup sana, grup sini. Dan tidak terungkap siapa yang salah. Tapi semuanya saling menyalahkan dan saling benci. Suatu ketika Allah cabut, salah satu dari mereka harus pergi. Dan ternyata itu kasih sayang Allah. Ternyata satu manusia inilah yang suka mengadu domba. Setelah dia pergi baru terungkap. Akhirnya setelah dia pergi baru sadar, aku minta maaf semuanya, ada pengadu domba. Makanya kalau ada bibit pengadu domba segera pangkas. Kalau tidak kita pangkas membahayakan. Dalam komunitas kita. Kalau orang suka ngomong kesana begini, ngomong kesana begini, dia bermusuhan, segera pangkas, keluarkan dari tempat mulia. Karena dia akan merusak. Sehingga menjadi cacat budak itu ya kalau mengadu domba. Kisah enggak kisahnya budak yang suka ngadu domba? Ada seorang tuan beli budak. Wah, budaknya baik, kerjanya bagus, cuman dia suka ngadu domba. Kata orang kaya, enggak apa-apa, nanti saya nasihati, saya benahi. Yang penting orangnya kerja keras, baik, kerja keras. Setelah diambil, sudah mulai pikiran ngadu dombanya. Tiba-tiba bisik kepada sang istri, sang bos. Bu, ibu tahu enggak kalau suami ibu sudah, kayaknya sudah enggak senang sama ibu, sudah ada senang dengan orang lain. Aku tahu, dari mana? Lihat aja. Lihat aja. Mulai dari sering berdandan, ngerapikan jenggot dan sebagainya. Akhirnya diperhatikan sama istrinya. Padahal setiap hari memang Daru juga suka ngerapiin jenggot. Cuma gara-gara diomongin pengadu domba, iya. Akhirnya apa? Tiba-tiba sang pengadu domba ini, budak ini datang kepada bos yang laki-laki. Bos, hati-hati zaman sekarang perempuan susah dipercaya. Kenapa? Pengkhianatan. Termasuk istri bos ini juga. Dari mana kamu tahu? Coba aja perhatikan nanti. Akhirnya bosnya nunggu gak ada tanda-tanda. Bos, sebetulnya ada rekayasa kayaknya. Sepertinya istrimu tuh menghendaki kamu mati. Anda percaya dia baik? Enggak, coba aja. Akhirnya sang pengadu domba ini, budak ini datang kepada istrinya, "Bu, agar suami ibu biar lengket sama ibu dan tidak kena orang lain, yang senang sama suami ibu itu adalah senang sama jenggotnya. Kalau bisa ibu cukur saja jenggotnya, biar nanti enggak senang lagi itu orang yang nyenengi suamimu." Begitu, iya. Akhirnya betul sang istri ini akan mikir untuk motong jenggotnya sang suami, mengerok jenggot sang suami, nunggu tidur. Kemudian sang budak ini datang kepada suami, "Bos, kalau pengen tahu lihat niat jahat istrimu itu, sepertinya malam ini akan diwujudkan." "Ngapain?" "Dia akan bunuh kamu." "Lo kok tahu?" "Coba aja, kamu pura-pura tidur aja nanti malam, kamu pura-pura tidur, apa yang dilakukan kamu pasti tahu." Oh ya, betul. Akhirnya di malam hari pura-pura tidur. Benar, di saat pura-pura tidur, ternyata istrinya, kerok jenggotnya zaman dulu kan bukan kerok jenggot zaman sekarang, pisau. Tak tahu yang lihat istrinya, megang pisau, jenggot suaminya dipegang, suaminya melek. Oh benar kata budak, dan dibunuhlah sang istri. Berhasillah. Makanya pengadu domba itu hati-hati. Hati-hati di kiri kananmu kalau ada orang punya sifat pengadu domba. Buang saja itu orang. Kalau dinasihati pun tetap waspada kita. Dan kita juga pernah pengalaman suatu komunitas, termasuk di Dani, ada di sebuah tempat itu, di pondok juga pernah, di ini ada, di itu ada. Ada aja, setiap ada orang itu ada saja permasalahan. Setelah dia pergi aman, memang ada orang punya sifat kayak begitu. Maunya enaknya sedih, menang sendiri. Ngomong sana ini, ngomong sini, ngomong situ. Sehingga orang jadi suka cerita tentang orang. "Kamu tahu enggak itu gini-gini, kamu tahu enggak." Sehingga orang selalu prasangka buruk gara-gara manusia ini. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari pengadu domba. Dan pengadu domba ini neraka, dosa besar. Dan hati-hati, dosanya Masya Allah. Bukan dosa sendiri, dosa orang yang diadu. Adu domba. Wajtanib namimah. Kemudian waghibah. Waghibatan dan juga ghibah, gunjingan. Menggunjing, makan dagingnya orang lain. Membicarakan kejelekan orang lain, biarpun yang benar terjadi. Membicarakan kejelekan orang lain yang memang benar. Makanya tidak cukup kita itu menjauhkan diri kita dari zina. Tidak cukup kita itu menjauhkan dari mabuk. Tidak cukup kita menjauhkan dari judi, akan tapi ternyata kita harus menjauhkan diri kita dari membicarakan orang yang berzina. Ada orang mungkin terhindar dari zina, tapi kadang mulutnya tidak terhindar dari membicarakan orang berzina. Wah, zamannya zaman rusak. Kalau tetangganya hamil luar nikah saja, sekampung itu setiap hari sarapannya ngomongin tetangganya itu. Neraka semuanya itu. Waspada, jangan mau diajak bicarakan kejelekan orang. Dan pilihannya adalah dua. Kalau kita melihat orang membicarakan kejelekan di depan kita, pilihannya adalah dua. Enggak ada pilihan yang ketiga. Kalau ada orang menyebut kejelekan si fulan, si fulan, si fulan, pilihanmu ada dua. Yang pertama, engkau mengingatkan dia. Yang kedua, engkau meninggalkannya. Kalau engkau masih duduk di sana tidak mengingatkan dia, maka sebetulnya engkau menjadikan dia semakin semangat untuk menggunjing orang lain. Menggunjing. Makanya ada pahala yang luar biasa besar, yaitu menutup aibnya orang lain. Jika engkau melihat kekurangan seseorang, pandai-pandailah engkau menutup kekurangan orang tersebut. Apalagi seperti namanya perzinaan dan seterusnya yang harus ditutup. Orang sering membicarakan kejelekan orang. Dan kadang kalau sudah orang punya hobi gunjing, gunjing pun kadang tidak sadar. Sesaat mengatakan, "Memang benar kok." Ya itu yang benar itu menggunjing. Kalau kau berbohong namanya fitnah. Lebih kejam lagi daripada gunjingan. Benar, kamu bicarakan dia berzina, lalu kau ceritakan perzinaan dia. Itu menggunjing. Menggunjing itu ngomong benar, itu menggunjing dan dosa besar. Kadang orang tidak sadar. Dan gunjing itu Masya Allah, mengerikan, dosa besar. Menggunjing berzina bisa lebih gede dosanya dari berzina itu sendiri. Dan dosa semacam mabuk dan zina itu sangat terbatas. Tempat dan waktunya sangat terbatas. Orang tidak ada zina di alun-alun, tidak ada. Tidak ada zina di perempatan, tidak. Tapi kalau menggunjing, di atas mimbar pun orang bisa menggunjing. Cukup begini saja sudah ngerti kalau itu menggunjing. Gini sudah ngerti, kan isyarat sudah paham kalau itu menggunjing. Medannya luas sekali menggunjing. Membicarakan kejelekan orang baik dengan isyarat kita atau dengan lidah kita. Atau menirukan gerakan-gerakannya. Itu adalah menggunjing orang lain. Dan dosa besar disempurnakan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kita harus belajar ilmu akhlak. Inilah akhlak. Jangan bicarakan kejelekan siapapun. Dan waspadalah. Kadang kita tidak sadar. Bahkan kadang ada orang dikasih tahu. Menggunjing dosanya gede, dosanya besar. Neraka, neraka, neraka. Ustadznya belum selesai berbicara. Ustadznya belum berhenti ngomong. Dia sudah nyawel. Temennya, tahu enggak tuh. Yang rambutnya panjang itu. Itu setiap hari gunjing orang. Dia enggak sadar kalau ngomong gitu dia gunjing. Itu enggak sadar. Jadi memang hal ini. Enggak sadar. Dia ngomong gitu tuh gunjing. Mana enggak sadar dia. Memang itu penyakit halus. Makanya, sudahlah jangan ribut ngurusi orang. Tengok dirimu sendiri itu. Ini dosa gede. Sifati orang, kenapa harus kau sifati yang jelek? Misalnya orangnya hitam. Kemudian dia tinggi. Jangan bilang hitam, bilang tinggi. Yang hitam itu. Dia bilang tingginya. Jangan sekali. Siti Aisyah pernah kepleset, tapi diingatkan oleh Rasulullah. Siti Aisyah mengatakan, menyifati salah satu istri baginda Nabi dengan isyarat dengan jempolnya. Istrinya yang tidak, maksudnya pendek. Nabi mengatakan, ya Aisyah, kalau seandainya ludahmu itu kau tumpahkan di laut sana, akan busuk bau laut semuanya itu. Setelah itu istighfar Siti Aisyah diampuni oleh Allah. Karena Siti Aisyah bersama Rasulullah adalah untuk syariat. Hanya ngomong begini, ngisyaratkan kepada salah satu bagi Nabi, jempol maksudnya, pendek. Marah Nabi Muhammad, tidak boleh. Makanya biarpun itu sudah menjadi kebiasaan, maka gojlok-gojlokan dan sebagainya. Kadang orang hanya pengen cari tawanya orang lain. Sebab ada satu kampung, itu sudah biasa dengan panggilan jelek ya. Panggilan jelek. Ada satu kampung panggilan jelek. Semuanya punya julukan panggilan ini. Enggak, kamu tidak usah ikut-ikutan. Kita tidak perlu ikut-ikutan yang demikian itu. Jangan bicarakan kejelekan. Dan kebetulan itu kecerdasan hati di dalam memilih menyebut itu kecerdasan hati. Sayyidina Isa alaihissalam melihat satu mayat. Semua orang pada berkata, oh busuk, oh. Tapi Sayyidina Isa mengatakan, oh, dari tampak giginya indah senyumnya. Gitu saja dia ngomong. Yang lain lihat busuknya kulitnya, baunya, tapi Sayyidina Isa hanya melihat daripada tersenyum simpul dari bibirnya kelihatan giginya yang keluar. Lalu Sayyidina Isa mengatakan, oh indah senyumnya orang ini. Padahal sudah jadi bangkai busuk, yang dilihat adalah keindahannya. Maka cara pandang ini juga kecerdasan ya. Kecerdasan kita. Polos belum tentu menyelamatkan ya. Atau enggak kisahnya seorang raja yang mengundang pelukis yang bisa berhasil melukis dengan benar dan memuaskan sang raja nanti akan dapat hadiah. Akhirnya apa? Raja itu kupingnya sebelah. Sebelahnya enggak ada kupingnya. Pokoknya gimana melukis sang raja agar nanti sebab foto ini akan disebar ke 10 penjuru negara, akan dipajang di mana-mana. Yang pokoknya lukisan dijamin raja ini adalah bakal puas. Pelukis berbondong-bondong. Wah. Pelukis pertama langsung lukis dengan akhirnya setorkan raja Arca Marah. Ini pendusta, sudah tahu kuping saya sebelah, kenapa kok genap kuping saya kok jadi dua? Hah? Kupingnya jeruk, dua marah. Tukang lukis yang kedua dengar satu dimarahi langsung polos, gambar lukis kupingnya sebelah. Ini kurang ajar, bikin malu saja. Pelukis yang ketiga cerdas. Raja suruh miring ke sana, diambil dari kiri. Yang ada kupingnya digambar, lukisannya miring, setelah itu dipapas. Lah ini baru benar, orang cerdas dia. Jadi sebelahnya enggak dilihatkan kupingnya. Ini kan kecerdasan dalam membidik saja. Wah, ini baru dapat hadiah. Yang dua enggak dapat hadiah, dapat hukuman. Jadi bagaimana ini? Kecerdasan dalam kita membidik itu adalah bentuk dalam interaksi kita dengan hati kita sendiri sebetulnya. Kenapa kita melihat kejelekan orang? Memang enggak punya kebaikan dia. Ghibah menggunjing, na'udzubillah. Ini kadang orang bisa membicarakan kejelekan orang, termasuk bicara rambutnya. Kalau keriting rambut yang sanjungan, rambutnya. Kalau rambut keriting sanjungan, boleh kita sebut. Kalau ini sanjungan, tapi kalau itu adalah nilai merendahkan, itu namanya menggunjing. Sudahlah, pokoknya kan biasakan. Si pendek, si gatel, si apa orang koreng, si enggak, jangan ada. Hah? Si pesek, si macam-macam. Kenapa harus sebut semuanya itu? Ini sebagai contoh saja. Enggak perlu kita menyebut nilai negatif dari seseorang. Ambil yang baiknya. Baik. Wa khoslatun damimah, dan kita harus menjawab khoslatun damimah dari sifat-sifat yang jelek. Ini isyarat daripada Syekh Ibrahim Al-Laqani, kita harus setelah belajar akidah, kita harus masuki tentang ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Karena dengan hati yang bersih akan muncul akhlak yang mulia. Hati yang bersih akan muncul akhlak yang mulia. Ini. Dan ini dibahas oleh para ulama. Khususnya ulama ahli sunnati wal jamati asyarita. Seperti Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Ihya Ulumuddinnya. Ilmu bersihkan hati, bahkan dibahas hati itu panjang lebar. Jangan sampai kita ini ternyata punya hati yang kotor. Contohnya kalau ujbi disebutkan, kalau ujub. Seperti penyakit hati yang namanya ujub. Ujub itu adalah membesarkan amal di depan matanya sendiri, berbangga. Oh, ini karena cerih payahku, aku ujub, membuahkan kesombongan nanti. Ujub, jadi ada riya, ada ujub, ada ikhlas. Kalau riya itu membesarkan amal di mata orang lain, kalau ujub itu membesarkan amal di matanya sendiri, ikhlas itu adalah agar amal dilihat oleh Allah saja. Jadi kalau ujub, oh, siapa dulu menepuk dada? Siapa dulu dong? Nah ini, ujub. Dia tidak mengerti bahwa kecerdasannya dari siapa? Allah. Siapa yang ngasih kekayaan? Kekuatan dari siapa? Allah. Tapi dia lupa dengan itu semuanya. Mau ujub, makanya Allah murka. Sama riya juga begitu. Beribadah kepada Allah akan tapi ternyata dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia marah. Kal ujbi wal kibri, seperti ujub wal kibri dan sombong. Sombong. Sebab sombong banyak. Sombong karena ilmu, sombong karena harta, sombong karena tahta. Sombong karena nasab. Imam Ghazali menyebut ada orang sombong jadi rendah. Man takabbar wada'ahu Allah, man tawadda' rafa'ahu Allah. Orang sombong akan direndahkan dan tidak akan besar orang sombong. Sombong dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Sayyidina Imam Ali bercerita tentang ajibtu min mutakabbirin. Aku itu heran dengan orang sombong. Bagaimana orang bisa sombong? Tuntinhul arqah. Dia akan menjadi busuk gara-gara keringatnya sendiri. Wa tu'arrikuhul baqah. Dengan kepinting. Kepinting itu apa? Yang kecil-kecil. Itu sudah bisa bingung gak tidur. Biarpun katanya gagah perkasa, koker, punya duit banyak. Itu gara-gara kepinting. Itu sudah gak bisa tidur. Permulaannya dari main mahin, dari air yang hina. Di perutmu jangan ada sesuatu yang hina. Perutnya pun kemana-mana kamu itu membawa sesuatu yang hina kotor. Dan setiap pagi pun membuang sesuatu yang kotor. Lah kok mau sombong? Sombong apa kamu tuh? Suruh berpikir orang sombong itu. Apa yang kita sombongkan? Kekayaan. Ada orang sombong dengan kekayaannya. Malu. Dia dari tidak punya apa-apa. Ketahuilah kalaupun kita berbangga dengan kekayaan kita, ternyata di kiri kanan kita ada orang lebih kaya lagi dari kita. Bahkan bangkai yang paling busuk adalah bangkai manusia. Kalau ngubur harus dalam-dalam untuk manusia. Enggak pantas kita tuh sombong. Kalau kamu anaknya orang alim, yang alim bapakmu bukan kamu. Dan menjadikan kamu lahir dari perut ibumu yang baik, yang soleha, itu juga Allah yang milihkan, bukan kamu yang milah. Bukan dari usahamu kamu keluar dari nasab yang baik, itu bukan usahamu. Allah yang kasih. Kekayaan juga Allah kasih. Kamu cerdas, Allah kasih. Kamu ganteng, cantik, Allah kasih. Apalagi? Maka mengherankan orang sombong itu, akan tapi kenyataannya sombong. Sombong menghancurkan. Pertama makhluk terkutuk adalah iblis yang sombong di saat suruh sujud kepada Adam. Itqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Disuruh sujud enggan dia, sombong, iblis sombong. Dan sombong itu biasanya ditonjolkan adalah ego, akunya, ana khairun minhu. Ana, akunya yang dibesarkan. Ana. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis di saat suruh sujud kepada Adam, sudah salah enggak ngaku. Lah kenapa kau enggak mau sujud? Hujahnya adalah hujah enggak masuk akal. Karena aku lebih bagus daripada dia, ya Allah. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Siapa yang mengatakan api lebih bagus dari tanah? Kau idah dari mana itu semuanya? Iblis istakbara, sombong iblis. Dan kesombongan iblis juga sebabnya karena kelebihan yang Allah berikan. Karena iblis ini adalah hamba yang paling kuat beribadah. Iblis itu adalah bukan dari bangsa malaikat. Cuma karena iblis itu ibadahnya kuat. Sampai tidak ada sejengkal bumi yang diciptakan oleh Allah kecuali iblis pernah sujud di situ. Iblis diberi kemudahan oleh Allah untuk beribadah. Sehingga dengan ibadahnya yang banyak ini menjadi dia sombong. Di saat suruh sujud kepada Adam, dia mikir, Adam, punya apa Adam? Baru diciptakan oleh Allah, sujud juga belum punya. Kok bisa saya yang sujud puluhan ribu tahun suruh sujud kepada Adam yang baru diciptakan oleh Allah? Ya, enggak mungkin dong. Sorry ya. Enggak mau. Lihat, karena apa? Sombong dengan apa? Kebaikan yang Allah mudahkan untuk dia. Iblis bukan dari bangsa malaikat. Karena begitu hebatnya ibadahnya iblis. Sampai oleh Allah diangkat bersama rombongan malaikat. Sampai dikatakan, sebagian mengatakan pemimpinnya malaikat. Iblis. Mimpin malaikat. Tapi dia bukan dari golongan malaikat. Sehingga waktu Allah menyuruh malaikat sujud, iblis ada di dalamnya. Wa idkulna li malaikati sujudu li adama. Malaikat yang disuruh sujud. Ternyata semua malaikat sujud kecuali iblis. Keluar lagi iblis dari rombongan malaikat. Aba wastakbara. Sombong. Batarul haq. Wa ghamsun nasi au ghamtun nasi. Kalau orang sombong itu menjadikan orang menolak kebenaran. Diberi kebenaran susah. Padahal kebenaran itu Allah kirim. Allah yang Maha Kasih itu akan mengirim kepada hambanya kebenaran mulai dari dirinya sendiri. Bahkan mungkin orang yang lebih rendah dari kita mengirim kebenaran. Akan tapi yang menjadi sebab adalah adanya hijab antara kita dengan kebenaran. Yaitu kesombongan seorang hamba. Sehingga ada orang kalau dinasihati oleh anak-anaknya enggak mau. Anak kecil, anak muda harus. Harus Syekh Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan, harus orang. Kesombongan. Kebenaran semestinya dilihat oleh orang yang tawadhu sebagai kebenaran dari mulut siapapun keluar. Khudil hikmata walau min afahil majanin. Ambil kebenaran biarpun keluar dari mulutnya orang gila. Yang tidak ada, tidak dianggap di kalangan bangsa manusia. Tapi kalau benar harus kita ikuti. Itu tawadhu. Khamtun nas. Merendahkan manusia, lihat. menganggap orang lain selalu di bawahnya, rendah. Siapa itu? Susah belajar. Susah belajar, susah menjadi baik. Karena ada kesombongan di dalam hatinya. Dan setan itu karena dia sudah terjerumus, karena iblis dan bagundal-bagundalnya dari syaitan, itu keluar daripada kemuliaan karena kesombongan, maka ia pun selalu mengajarkan kepada umat manusia ini agar sombong, agar ikut jadi rombongannya iblis. Membisikkan kesombongan di hati kita, agar kita sombong. Dan kelebihan yang Allah berikan. Manusia yang paling pantas sombong adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata beliau adalah paling tawaduknya manusia. Bagaimana? Nabi adalah, lihat. Dari kegantengan Nabi, paling gantengnya Nabi. Pinter, paling pinter. Hebat, paling hebat. Semuanya paling super istimewa itu bagi dan Nabi. Tapi ternyata Nabi sangat tawaduknya manusia. Kalau seandainya ada orang pantas sombong, bagi dan Nabi lah yang pantas sombong. Karena apa? Segalanya Nabi punya. Segalanya Nabi punya. Tapi ternyata Nabi Muhammad adalah paling tawaduknya manusia. Tawaduk Nabi itu. Wada'il hasadi. Kemudian setelah itu adalah kedengkian. Mendengki. Dan bersama kesombongan iblis. Kemudian muncul kedengkian juga di dalam diri iblis. Tahu disuruh sujud kepada Adam itu, di samping sombongnya yang muncul, sisi lain enggak terima. Kenapa? Apa sih kelebihan Adam? Lah, setelah itu dia kan terkutuk, dia keluar. Setelah keluar enggak mau dia. Padahal Adam tidak mengambil maslahatnya dia, tidak mengambil hartanya dia. Namanya dengki itu begitu. Dengki itu menginginkan orang yang didengki itu adalah kehilangan nikmat tersebut. Berusaha untuk mengeluarkan Adam dari surga. Turunlah Sayyidina Adam. Ini adalah juga buah daripada kedengkian iblis. Sampai di dunia, lahirlah putra-putri Sayyidina Adam alaihissalam. Ternyata di dunia, pertama kali dosa dilakukan oleh bangsa manusia adalah karena kedengkian. Kisah Qabil Habil. Dosa pertama yang dilakukan bangsa manusia di atas bumi adalah karena kedengkian. Kisah Qabil Habil, bisikan syaitan. Tidak mau menerima apa yang Allah berikan, tidak bersyukur kepada apa yang Allah berikan. Bukan Allah tidak memberi kepada mereka, akan tapi diberi oleh Allah. Cuma ada kedengkian di dalam hatinya, sehingga enggak pandang kalau itu saudara, dibunuhlah. Kisah Qabil Habil. Saudara membunuh saudara. Lihat, hilangnya cinta. Bersama munculnya kedengkian, hilangnya cinta. Sehingga sampai hari ini pun, ternyata kisah Qabil Habil sering terulang. Biarpun modelnya macam-macam. Sesaat rebutan waris. Ya. Rebutan waris. Kan itu saudaranya. Kenapa harus merebut waris saudaranya? Kan sudah tidak senang kalau saudaranya baik. Tidak senang saudara mendapatkan kenikmatan. Dengki, ngiri, hasud. Dan hasud adalah ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Menghabiskan pahala. Dari kedengkian yang ada di hati seseorang, akan muncul penyakit-penyakit yang lainnya. Hilang kekebalan sudah. Kalau sudah orang di dalam hati yang ada hasud kepada seseorang, muncul nanti macam-macam. Benci pun muncul, gunjing pun gara-gara itu semuanya. Banyak dosa dilakukan karena hati yang dengki. Dan dengki ini susah dihapus. Bahkan permusuhan itu sangat mudah untuk diselesaikan. Kecuali permusuhan yang ditimbulkan karena kedengkian. Kullu adawatin kuturja izalatuha illa adawata man adaka ala hasadin. Semua permusuhan itu sangat mudah untuk dihentikan. Kecuali permusuhan dari orang yang mendengkimu. Dengki susah dihentikan. Dan dengki paling serem adalah dengki kalangan para ustaz. Ini di hadapan para santri, para calon ustaz dan ustazah. La hasada ka hasadil ulama. Dengki yang paling menyeramkan adalah dengki yang terjadi di kalangan para ustaz. Serem. Kalau dengkinya saudagar dan pejabat. Ada mungkin calon dengan calon. Musuhan dulu, persaingan. Ini mau jadi apa? Jadi apa? Presiden, gubernur, bupati atau apa saja. Bermusuhan, saling mendengki. Tapi giliran berapa tahun kemudian bergabung, satu jadi wakil, satu jadi tua. Nah, padahal dulu musuh tuh, bebuyutan itu. Sama kalau berdagang dengan berdagang atau mendengki dan bermusuhan itu sederhana. Ini orang kaya, kaya. Sudah lirik kalau melihat temannya, tetangganya kaya, itu sakit, dia sakit, marah. Tapi tiba-tiba suatu ketika besanan, beres. Nikah nih, urusan dunia, enteng. Tapi kalau sudah ustadz dengan ustadz, kalau urusannya makom agama, setannya gede-gede. Setannya saudagar kecil. Setannya ulama, ini kelasnya kelas imamah, gede itu imamahnya, iblis yang pakai imamah. Mengadu domba antara ustadz dengan ustadz. Sampai Imam Ghazali waktu bicara tentang hasud ini, pertamanya diantem kalangan ustadz. Sebab ada yang menceritakan bahwasanya di zaman Imam Ghazali ada orang yang lebih gede dari Imam Ghazali, cuman dia hasud dengan Imam Ghazali, sampai hari ini pun orang enggak ada yang ingat namanya. Orang hasud tidak akan mendapatkan apa-apa. Al hasud la yasud. Orang ngedengki enggak akan dapat apa-apa. Dapat sakit. Sakitnya itu sudah yasyukul qulub qabla al julud, masuk di hati, kulitnya enggak apa-apa. Sakit yang para ustaz, na'udzubillah, lihat orang lain. Nabi senang, dia benci. Ada orang punya pesantren, ada orang dakwahnya diterima, ada orang mencetak ulama. Coba, kalau di dalam hati orang ada benci, sakit. Padahal Nabi bergembira, bagaimana kita bisa sakit? Coba. Kalau kita jujur, lihat. Kalau kita jujur dengan Allah dan Rasulnya, jika tiba-tiba suatu ketika ada di sebelah sini, ada orang punya pondok besar dan mencetak ulama, seneng atau tidak? Seneng, karena normal. Tapi kalau sudah kemasukan dengki, ngapain bangun di sebelah? Sudah ada pondok, kok bangun di sebelah? Ada apa? Sengaja Buya sampaikan. Karena apa? Dalam berdakwah harus fastabiqul khairat. Tidak mustahil di depan akan dibangun pondok. Asalkan akidah yang benar, kita dukung. Jangan sampai kita masuk bab dengki tadi. Awas, hati-hati. Wah. Kalau sudah dalam, kalau sudah dengki, kendaraan dengkinya ini adalah karena makom pangkat ini, sampai kakak adik pun musuhan, kiai meninggal dunia, punya anak dua, ustadz-ustadz muda, ini ribut saja. Urusan kantin, urusan kos-kosan, macam-macam, ribut karena dunia. Sehingga dengan saudaranya tidak ada cinta lagi. Al-hasud. Pendengki. Wakal miro juga nanti kita lanjutkan. Miro wal jidal debat fa'tamid. Ini akan kita jelaskan dengan panjang lebar insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah menjaga hati kita semua, menjaga iman kita, menjaga akhlak kita, sehingga kita selalu dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Menjauhkan kita daripada kesombongan, menjauhkan kita dari ujub, menjauhkan kita dari ngedengki kepada siapapun. Dan jika ada orang ngedengki kita, semoga Allah berikan kepada mereka seperti yang Allah berikan kepada kita. Jika kita ngedengki kepada seseorang karena keberhasilannya, semoga Allah tambah keberhasilannya dan menghilangkan dengki di antara kita. Dan semoga Allah menutup aib orang lain dari mata kita dan menutup aib kita dari mata orang lain. Dan semoga Allah buka aib kita di mata kita agar kita sadar dan mudah mohon ampun. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari membicarakan kejelekan orang lain. Menjauhkan kita dari gunjingan. Dan siapapun yang telah menggunjing kita, semoga Allah ampuni mereka. Karena dosa menggunjing amat besar. Kalau ada orang menggunjing kita, tempatnya adalah di neraka. Dan kita tidak rela ada orang masuk neraka. Semoga siapapun yang menggunjing kita, menfitnah kita, menyakiti kita, semoga Allah ampuni mereka. Allah beri segala kebaikan. Dan Allah jadikan ahli surga. Dan semoga Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semua. Menjaga umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kita khusnul khotimah. Menjadikan pungkasan hidup kita. Kita bisa mengucapkan dengan hati dan lidah kita kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.